teman-teman, aku mau tutorial hijab yang biasa bisa pakai ya. Pertama, ininya sama. Terus, simpan lagi. Bahannya bahan sifon. Lalu yang sebelah sini. Oi, sini saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita udah selesai main di Subang dan sekarang kita mau prepare pulang, tapi ngemil dulu sih. Alangkah baiknya ini rambutan. Rambutan itu buah yang amat sangat enak dan manis. Ya, sampai ketemu di Lamongan minggu depan. And then see you next time and see you tomorrow.